Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Baikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mohon dijelaskan tentang bertugas dalam suatu kegiatan tapi kebetulan di dalamnya ada rentetan acara. Satu, penanaman benda-benda tertentu sebagai acara ritual, juga dirangkai dengan bacaan doa-doa oleh ulama atau petugas. Sikap apa yang harus diambil supaya tidak keliru, sebab hampir setiap tahun acara ini ada. Baik, ini maksudnya yang bertanya petugas keamanan ya, polisi maksudnya ya. Kalau selain petugas keamanan, polisi misalkan, tidak boleh dia menghadiri acara-acara seperti ini. Iya. Minimal ini adalah perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Dan kalau mereka maksudkan penanaman benda-benda tersebut dengan satu keyakinan bahwa itu dapat memberikan manfaat kepada mereka, maka ini adalah syirik. Ini adalah termasuk syirik. Bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik besar, kalau mereka yakini itu dapat bermanfaat dengan sendirinya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirik kecil, kalau mereka meyakini itu hanya sebagai sebab, dan Allah yang memberikan manfaat atau melindungi dari bahaya. Ya. Demikian pula bacaan doa yang dipimpin oleh seseorang kemudian yang lain mengaminkan, ini termasuk kategori bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu doa ataupun zikir secara berjamaah. Ya. Tapi kalau dia petugas keamanan, polisi misalkan, wajib diperintahkan sama atasannya, maka kalau dia mampu untuk menasihati atasannya dan dia dibebas tugaskan, itu lebih bagus. Tapi kalau dia harus pergi, maka hendaklah dia niatkan datang ke sana untuk merubah kemungkaran. Ya. Maka sampai sana dia suruh bubar acaranya. Ini contoh gitu. Ya. Kalau dia mampu melakukannya, paling tidak dia menasihati. Ya. Kalau dia tidak bisa menasihati orang semuanya di situ, mungkin ada yang dekat-dekat dia duduk, dia nasihati, jelaskan. Ini perbuatan yang batil ini. Itu tujuannya dia datang ke sana. Bukan untuk membantu mereka atau mengamankan acara mereka. Iya. Dirubah niatnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana doa minta sesuatu apa ini melalui ustaz atau ulama agar keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ustaz tersebut masih hidup dan mendengarkan apa yang dia minta, misalkan dia datang ke rumah ustaznya, kemudian minta didoakan, maka ini termasuk tawassul yang dibolehkan. Iya. Ini termasuk tawassul yang dibolehkan, seperti para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Dan perhatikan, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, para sahabat tidak lagi mendatangi beliau, tidak mendatangi kuburan beliau, atau minta didoakan oleh beliau, tidak sama sekali. Mereka mendatangi yang masih hidup, seperti pernah terjadi paceklik di masa Umar bin Khattab, maka para sahabat mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu untuk minta didoakan. Iya. Jadi dengan syarat orangnya masih hidup dan dia hadir di hadapan kita mendengar apa yang kita minta. Iya. Dia hadir atau mendengar apa yang kita minta kepadanya. Bagaimana hukumnya doa bersama dalam rangka UN ujian nasional yang terus semakin menasional dan berkembang? Ini sudah tadi ya, ini termasuk kategori bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoanya kepada selain Allah, maka termasuk syirik. Mengapa Syiah dianggap agama sesat? Karena dia menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semua yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itu adalah sesat. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taraktukum ala hadzal baydha' ala mithlil baydha' lailaha kanahariha la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Dan juga dalam hadis al-iftiraq, Nabi SAW bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka selain itu semuanya menyimpang sesat. Dan kesesatan ini bertingkat-tingkat, dan dalam kelompok Syiah tingkatan-tingkatan itu pun ada. Dalam satu kelompok sesat ini ada tingkatan-tingkatan itu, yaitu ada yang sampai pada derajat syirik dan kekufuran, seperti mereka yang menuhankan Ali bin Abi Thalib dan imam-imam mereka, atau meyakini imam-imam mereka mengetahui perkara ghaib, iya, dan lain sebagainya dari keyakinan-keyakinan kufur, maka mereka itu kafir, bukan lagi kaum muslimin. Iya. Atau mereka yang mengkafirkan para sahabat, mencaci para sahabat, mencaci istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga kafir. Iya. Adapun yang tidak sampai kafir, misalkan dia hanya berkeyakinan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, ini sesat, tapi enggak sampai kafir. Jadi bertingkat-tingkat. Dan umumnya mereka itu kafir. Umumnya mereka itu kafir, orang-orang Syiah. Punya keyakinan-keyakinan kufur. Baik. Barangkali Ustaz berkenan untuk menceritakan sedikit mengenai biografi dan perjalanan Ustaz dalam menuntut ilmu. Karena sebagian di antara kami belum banyak mengenal Ustaz. Ya. Menceritakan tentang biografi. Untuk diambil pelajaran, itu sebetulnya hanya cocok para ulama kita gitu. Ya, atau ustadz-ustadz kita yang lain. Kalau saya mungkin tidak cocok untuk diambil pelajarannya. Tapi setidaknya dahulu para ulama ketika menuntut ilmu, mereka juga bertanya siapa guru-gurunya. Ya. Jadi mungkin sedikit cerita saya menuntut ilmu. Di antara guru-guru yang saya mengambil ilmu darinya adalah ya ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Jakarta atau di Depok tepatnya, seperti Ustaz Abdul Bar, Ustaz Ali Basuki, Ustaz Zulkarnain yang sering daurah di Depok juga. Ini guru-guru saya. Ya. Dan saya sempat sebentar belajar di Madinah, mengikuti halaqat para ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Saleh Al-Sahimi, Syekh Saleh Al-Hudaifi. Namun dari ketiga Syekh ini, yang paling banyak Syekh Saleh Al-Sahimi. Demikian pula saya sempat belajar sebentar di Buraidah. Itu adalah satu kota di provinsi Al-Qasim. Ya. Kepada Syekh Abdullah Al-Qar'awi. Beliau adalah imam dan khatib di Masjid Jami' Buraidah. Dan juga kepada murid-murid beliau. Ya. Ini sekilas, semoga dapat memberikan manfaat. Apa hubungannya mendoakan orang tua atau kakek nenek kita yang kita tidak tahu agama mereka, sementara mereka sudah meninggal dunia? Ya. Asalnya mereka Muslim atau tidak gitu. Ya. Kalau asalnya mereka Muslim, kemudian kita ragu mereka itu menjadi kafir atau tidak dengan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran yang kita lihat, maka tetap kita doakan kalau asalnya mereka Muslim. Ya. Tetapi kalau asalnya mereka itu kafir, kemudian kita ragu dia sudah masuk Islam atau belum, maka dia tetap pada asalnya. Iya, dia tetap pada asalnya. Dan umumnya orang itu tahu ya, kakek neneknya Muslim. Iya. Adapun seterusnya ke atas, kadang dia tahu dan kadang dia tidak tahu. Maka kembali kepada hukum asalnya itu tadi. Iya. Artinya kalau dia punya keyakinan bahwa mereka itu sudah masuk Islam, walaupun misalkan dia melihat ada kekufuran dan kesyirikan yang terjadi, maka keluarnya mereka dari Islam masih berupa keraguan. Tetap dia doakan. Iya. Adapun kalau dia tahu mereka itu kafir, kemudian dia ragu mereka sudah masuk Islam atau belum, maka dia tetap dalam hukum asalnya dia kafir sampai dia yakin mereka sudah masuk Islam atau tidak. Baik, wallahu a'lam. Bolehkah kita mengundur sholat ketika sedang safar sampai tempat tertentu? Bersamaan dengan itu kita mendengar azan. Kalau kita masih dalam perjalanan, tidak apa-apa kita menunda sholat. Misalkan zuhur ditunda di waktu asar, ya, dan maghrib ditunda di waktu isya, ini dibolehkan. Tapi kalau kita sudah sampai di tempat tujuan, walaupun masih berstatus safar, ya, sudah sampai di tempat tujuan, walaupun masih berstatus safar, dan tidak ada hal yang memberatkan kita, maka yang seperti ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah kita memenuhi panggilan azan tersebut, itu hukumnya wajib. Iya. Kecuali kalau ada hal yang memberatkan kita, mungkin kita masih punya urusan terkait dengan safar, ya misalkan kita harus buru-buru karena mengejar jadwal penerbangan, maka tidak apa-apa kita menunda di waktu berikutnya. Waktu berikutnya adalah waktu yang terkait zuhur dengan asar. Iya. Gak bisa asar dia tunda, dikerjakan di waktu maghrib. Demikian pula maghrib dengan isya. Iya. Di tempat saya ketika berjalan melewati orang yang lebih tua yang sedang duduk-duduk, maka mereka sedikit menundukkan badan. Apa hukumnya hal ini? Dan jika itu tidak dilakukan, maka yang dianggap sebagai orang yang tidak beradab. Ini tidak dibolehkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Ya sudah, jangan lewat situ, lewat tempat lain. Ya. Atau lewat di belakangnya. Gitu aja. Salah satu syubhat yang dilontarkan para pembenci Ahlussunnah adalah perkataan mereka bahwa ulama-ulama Ahlussunnah tidak bersanad, guru-gurunya tidak tersambung hingga Rasulullah. Bagaimana menanggapi hal ini? Ada, bersambung semuanya. Guru-guru Ahlussunnah itu bersambung semuanya, sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebut siapa saja guru-guru kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau punya sanad dalam bidang hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Contohnya hadis yang kita sebutkan tadi, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Beliau punya dua sanad. Satunya melalui jalur Ibnu Qayyim rahimahullah sampai kepada Syekhul Islam, sampai kepada Imam Ahmad. Dan satunya lagi melalui jalur Imam Ibnu Muflih, juga sampai kepada Syekhul Islam, sampai kepada Imam Ahmad, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan dalam perkara sanad ini ada yang bermudah-mudahan dan ada yang gulu. Iya. Yang gulu itu seperti apa? Ya, mereka yang mengharuskan ada sanad dari seluruh sisi. Iya. Ini enggak diharuskan kecuali dalam periwayatan hadis. Nah, itu diharuskan ada sanadnya. Iya. Itu pun kalau sudah sampai pada imam-imam yang menulis hadis, ya udah cukup sampai di situ yang dibutuhkan. Adapun dari seluruh sisi seperti akidahnya, dia mengambil akidah harus ada sanadnya dan dia harus hafal semuanya, itu tidak diharuskan. Itu tidak diharuskan. Yang penting adalah akidahnya sekarang apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Iya. Apakah kita kalau datang syekh misalkan, atau kita mau belajar kepada guru kita, harus kita hafalkan dulu sanadnya misalkan? Dari mana dia mengambil ilmu, apakah sampai kepada Rasulullah? Kan gak diwajibkan seperti itu. Tapi kita lihat apa yang dia ajarkan. Apakah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf atau tidak? Itu yang intinya. Ya. Adapun mereka yang gulu, mereka mengharuskan orang itu harus benar-benar dia menghafal sanadnya, dia memiliki sanadnya. Bahkan sampai walaupun dia meriwayatkan hadis yang dhaif sekalipun, asal menurut mereka ada sanadnya, itu mereka terima. Ya. Dan yang sebaliknya, mengklaim punya sanad tapi enggak terbukti, enggak bisa dibuktikan. Ya. Seperti sanad-sanadnya kaum sufi. Ini kalau antum tanya sanad mereka, banyak sekali sanadnya. Tapi enggak bisa dibuktikan kesahihannya. Iya. Siapa-siapa perawi-perawi mereka itu yang mereka ajarkan kepadanya akidah mereka atau ajaran-ajaran mereka. Enggak ada pembuktiannya. Iya. Seperti mereka nisbatkan amalan-amalan, zikir-zikir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan mereka punya sanad. Iya. Lalu mereka bikin sanad dari Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada Umar. Dan itu semua palsu. Iya. Jadi jangan tertipu dengan klaim mereka memiliki sanad, hakikatnya itu tidak seperti kenyataannya. Wallahu taala alam. Iya. Baik, ini saja yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, antum bisa tanyakan lagi kepada ustaz-ustaz kita yang ada di sini untuk melengkapinya atau meluruskan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.